Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatih ila yawmiddin. Kita akan membaca hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malikun qala balagani an Amr bin Shu'aib bihi. Dari Imam Malik, beliau mendapatkan riwayat dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, namun dengan sigot balaghan, dengan sigot balaghan. Dan riwayat Imam Malik dengan sigot balagh berarti beliau riwayatkan tanpa sanad. Artinya beliau tidak ketemu langsung dengan sumber hadis. Sehingga di sini jika dikatakan hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Imam Malik tidak ketemu Amr bin Shu'aib. Namun beliau menyatakan telah sampai kepadaku riwayat dari Amr bin Shu'aib, meskipun beliau tidak ketemu Amr bin Shu'aib. Nah, riwayat seperti ini disebut dengan balaghan. Itu kalau bahasa kita, katanya, katanya Ustadz Fulan pernah menyampaikan seperti ini. Padahal dia dengan Ustadz si A, Ustadz Fulan ini gak pernah ketemu, tapi baru katanya. Kemudian para ahli hadis meneliti, Imam Malik dapat riwayat dari Amr bin Shu'aib melalui siapa? Ketemulah nama orangnya, yaitu melalui Abdullah bin Lahai'ah, melalui Ibnu Lahai'ah. Sehingga urutannya adalah hadis riwayat Imam Malik dari Abdullah Ibnu Lahai'ah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan Abdullah bin Lahai'ah termasuk perawi yang dhaif. Ibnu Lahai'ah termasuk perawi yang dhaif karena beliau rahimahullah adalah perawi yang mukhtalatul hadis, yang hadisnya kacau disebabkan karena rusaknya hafalan di akhir hayatnya. Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka para ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif karena dalam hadis ini ada al-inqita, sanadnya terputus antara Amr dan antara Imam Malik dan Amr bin Shu'aib. Dan kalaupun di situ nyambung melalui Ibnu Lahai'ah, maka Ibnu Lahai'ah adalah orang yang hadisnya lemah. Kemudian tentang jual beli urban, atau bisa juga disebut dengan jual beli urbun, bisa dinamakan urban, bisa dinamakan urbun. Apa pengertiannya? Urban bisa dibaca urbun dengan dhammah ain, bisa juga dengan fathah ain, arban atau arbun, dan mendahulukan. Sedangkan secara istilah pengertiannya adalah ayyashtariyahu rajulu syai'an aw yasta'jirahu wa yadfa'u juz'an minas samani awil ujra ala annahu in tammal aqdu usibal mablagha al madfu'a min samanil mabi'. Namun jika akadnya tidak dilanjutkan, maka bagi penjual atau bagi penyewa barang, dia berhak untuk mendapatkan senilai tadi. Ini disebut dengan urbun. Saya mau nyewa mobil, kemudian berangkat ke sebuah rental. Di tempat itu ada beberapa unit. Kemudian saya sepakat, saya mau nyewa mobil Avanza. Harganya berapa? Saya mau nyewa 5 hari dihargai 2 juta. Saya dihargai 2 juta, tapi ngambil mobilnya bulan depan, karena saya butuhnya bulan depan. Kemudian untuk mengikat hal ini, maka saya ngasih kepada rental mobil 200 ribu. Jika nanti saya lanjut sewa, maka saya tinggal bayar 100 atau saya tinggal bayar 1.800.000. Tapi jika saya enggak jadi sewa, maka yang 200 menjadi hak milik rental. Transaksi seperti ini disebut apa tadi? Urbun. Atau saya mau beli tanah, kemudian saya DP dulu. Jika nanti saya lanjut beli tanah, maka DP masuk dalam pembayaran, dan jika saya tidak lanjut, maka DP menjadi hak pemilik tanah. Uang seperti ini disebut dengan, atau transaksi seperti ini disebut dengan transaksi urbun. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai apa hukum jual beli urbun. Pendapat pertama mengatakan urbun hukumnya haram. Urbun hukumnya haram. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud jumhur adalah 4 madhab selain Hambali. 4 madhab selain Hambali: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Abul Khitab. Dalil mereka bahasanya urbun dilarang adalah hadis yang kita baca. Dan yang kedua, mereka menganggap bahasanya uang yang dibayarkan ini ada unsur untung-untungan, ada unsur mukhatar. Kalau transaksi dilanjutkan, berarti uang ini kepake. Kalau transaksi gagal, berarti uang ini menjadi milik penjual, sehingga di posisi pembeli dia untung-untungan. Lanjut transaksi untung, nggak jadi transaksi buntung. Berarti di situ ada unsur gharar. Sehingga jual beli urbun termasuk di antara bentuk jual beli gharar. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, jual beli urbun hukumnya boleh, sehingga penjual boleh menerima DP. Dan nanti jika gagal beli, maka DP menjadi hak milik penjual. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Hanafiyah, dalam madhab Hambali, dan termasuk yang diistilahkan oleh para ulama min mufradatil madhab. Min mufradat al-madhab, termasuk pendapat satu-satunya madhab. Dalam arti madhab yang lain enggak ada yang setuju, hanya madhab satu ini saja yang menyetujuinya. Disebut dengan mufradat al-madhab. Dan semua madhab punya mufradatul madhab. Kadang ada madhab Syafi'iyah sendirian, madhab yang lain enggak ada. Kadang ada madhab Malikiyah sendirian, madhab yang lain enggak ada. Kadang madhab Hanafiyah sendirian, sementara yang lain tidak setuju. Pendapat seperti ini disebut dengan mufradatul madhab. Nah, di sini termasuk mufradatul madhab Hambali, termasuk madhab Hambali sendirian yang berpendapat bahwasanya transaksi urbun diperbolehkan. Dan pendapat yang kedua ini berdalil dengan beberapa alasan. Yang pertama, hadis yang melarang jual beli urbun, yaitu hadis yang kita baca, statusnya adalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum, la yu'taddu bihi. Hadis dhaif dalam masalah hukum itu tidak dinilai. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Betul bahasanya hadis dhaif itu bisa dinilai, namun hanya dalam masalah fadha'il a'mal. Dan ini menurut jumhur ulama. Tapi kalau dalam masalah ahkam, maka hadis dhaif tidak bisa dipakai. Dan dalam kejadian ini, hadis tentang urbun berbicara tentang ahkam atau tentang fadha'il amal, tentang ahkam, tentang hukum. Ada hukum halal haram di situ. Karena statusnya hadis dhaif, maka menurut pendapat Hambali, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Zaid bin Aslam, di mana Zaid mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahallal qurban fil bai'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan jual beli urbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan urbun dalam transaksi. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian dalil yang ketiga adalah riwayat dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farrukh. Dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farrukh, dari Nafi' ibnul Harith, bahwa Nafi' ibnul Harith adalah salah satu gubernurnya Umar yang bertugas di kota Mekah, atau salah satu amil yang ditugaskan oleh Umar untuk mengambil zakat di kota Mekah. Lalu Nafi' ibnul Harith membeli sebuah rumah dari Sofwan bin Umayyah. Membeli sebuah rumah dari Sofwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara bagi negara yang saat itu sedang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan harga 4000 dirham. Dengan harga 4000 dirham. Washtarata alaihi Nafi', dan Nafi' menetapkan sebuah kesepakatan, in radhiya Umar fal bai'u lahu. Kalau nanti Umar ridha dengan rumah ini, maka transaksi dilanjutkan. Wa illam yardha fali Safwan 400 dirhamin. Kalau Umar enggak ridha, maka nanti Safwan diberi 400 dirham. Safwan diberi 400 dirham. Baik. Dan kita bisa lihat di kejadian ini yang dilakukan oleh An-Nafi' bin Harith adalah jual beli apa? Jual beli urbun. Nafi' ibn al-Harith melakukan jual beli urbun. Beliau berada di Mekah, Umar di Madinah. Beliau beli sebuah rumah, nanti akan dipakai untuk jadi penjara. Namun belum bisa memberi informasi kepada Amirul Mukminin Umar. Beliau tidak foto dulu terus kirim WA atau diupload di Facebook, atau tidak komunikasi dulu. Namun dikasih panjer, baik kita deal harganya 4000 dirham. Nanti kalau saya enggak jadi karena Umar enggak setuju, ya sudah saya kasih kamu 400 dirham. Berarti dia dikasih berapa persen? 10%. Urbunnya adalah senilai 10%. Nah, ketika ada urbun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akadnya gantung. Dan ketika akad itu gantung, maka pihak penjual tidak bisa menawarkan barang, pihak pembeli juga belum bisa membawa barang karena akadnya gantung. Dan ini diganti dengan adanya uang jaminan tadi atau uang yang dibayarkan tadi yang statusnya adalah uang urbun. Ketika membahas riwayat ini, salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Al-Asrom, bukan Habib Asrom ya, salah satu muridnya Imam Ahmad yang bernama Al-Asrom, beliau bertanya, "Qultu li Ahmad," saya bertanya kepada Imam Ahmad, "Tadhhabu ilai," apakah Anda mengambil pendapatnya Umar ini? Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ayyu syai'in aqul? Hadza Umar radhiyallahu anhu." Saya harus pakai pendapat apa lagi? Ini kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ayyu syai'in aqul?" Apa yang bisa saya katakan kalau yang melakukannya adalah Umar ibn Khattab? Artinya Umar melakukannya, akhudhu wa dhahaba ilaihi. Maka saya berhak untuk kemudian mengambil pendapat ini dan menyatakan bahasanya jual beli urbun hukumnya diperbolehkan. Kemudian dalil yang keempat disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Sirin secara mu'allaq, diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dari Muhammad bin Sirin. Riwayat Bukhari secara mu'allaq itu berarti apa Pak? Riwayat Bukhari tanpa sanad, tapi ada di Sahih Bukhari. Bukhari ketika menyampaikan hadis, beliau sebutkan para perawinya, dari si A, si B, si C, D, dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan A, B, C, D, tapi langsung E, yaitu dari Muhammad bin Sirin. Dari Muhammad bin Sirin, beliau menceritakan, qala rajulun likarihi adkhil rikabaka fa illam arkhil ma'aka fi yaumin kadha wa kadha falaka mi'atu dirhamin falam yakhruj fa qala shuraih man syarata 'ala nafsihi ta'ian ghaira mukrihin ghaira mukrahin fa huwa 'alaihi. Muhammad bin Sirin cerita, ada seseorang yang pernah mengatakan kepada orang yang atau tukang penyewa perahu, tukang penyewa perahu, al-kari itu orang yang mau nyewa ya, berarti di sini terbalik terjemahannya. Qala rajulun likarihi, ada orang yang mengatakan kepada orang yang mau menyewa, adkhil rikabaka, silakan kamu masukkan barangmu ke tempat saya, ke perahu saya. Fa illam arhil ma'aka fi yaumin kadza wa kadza falaka mi'ata dirhamin. Kalau nanti saya enggak jadi berangkat, maka kamu saya kasih 100 dirham. Kalau nanti saya enggak jadi berangkat, saya nanti kasih kamu 100 dirham. Falam yakhruj, ternyata orang ini enggak keluar. Jadi ada orang mau nyewa perahu, kemudian diizinkan oleh pemilik perahu, silahkan bapak masukkan barang-barang bapak ke dalam perahu saya. Kemudian si pemilik barang mengatakan, nanti kalau saya enggak jadi berangkat, kamu saya kasih 100 dirham. Artinya sudah berencana nyewa, tapi kalau enggak jadi nyewa dikasih berapa? 100 dirham. Kemudian ini diputuskan oleh Syuraih, Al-Qadhi Syuraih, man syarata 'ala nafsihi ta'ian ghaira mukrahin fa huwa 'alaihi. Siapa yang membuat keputusan bagi dirinya untuk membayar sesuatu padahal tidak ada yang maksa, maka itu menjadi kewajibannya. Kan dia sendiri yang memutuskan akan ngasih dan enggak ada yang maksa. Dan terjadilah apa yang terjadi. Rencananya ternyata tidak dilakukan. Maka orang ini karena dia sudah menyatakan akan ngasih, itu menjadi kewajibannya. Dan pendapat ini dari sisi dalil lebih kuat dibandingkan pendapat jumhur, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya. Sehingga insya Allah jual beli urbun di mana DP hangus ketika konsumen tidak jadi transaksi, hukumnya boleh dan bukan termasuk jual beli gharar. Hukumnya boleh dan bukan termasuk jual beli gharar. Namun di situ ada syarat. Apa syaratnya? Syekh bin Baz mengatakan syaratnya adalah waktunya wajib ditetapkan. Waktunya harus tertentu, sehingga tidak boleh waktunya tidak tertentu. Karena kalau waktunya tidak tertentu, maka jadinya penjualnya akan tergantung tanpa batas waktu. Bisa cepat, bisa lambat, dan itu akan memberikan doror, membahayakan si penjual. Baik. Saya beli rumah Bapak. Deal harganya 500 juta. Kemudian dia ngasih DP. Baik, ini saya DP dulu 2 juta atau 5 juta. Nanti kalau saya enggak jadi beli 5 juta hangus, kalau saya jadi beli 5 juta bagian dari pembayaran. Waktunya harus ditetapkan berapa lama ini digantung. Selama 1 tahun. Baik, selama 1 tahun saya tidak akan tawarkan ke orang lain. Sehingga dalam rentang waktu 1 tahun harus diputuskan apakah akadnya dilanjutkan atau dibatalkan. Sementara jawaban untuk pendapat jumhur, loh, bukankah di situ ada unsur untung-untungan? Konsumen sudah bayar, lalu apa yang dia dapatkan? Sementara ketika dia enggak jadi beli, uang itu hilang. Maka kalau pakai keseimbangan iwad sama dengan muawad, yang dibayarkan ini penyeimbangnya apa? Sudah pernah kita jelaskan ya teori ya. Iwad sama dengan muawad. Saya membayar 5 juta, saya dapat apa? Muawadnya apa? Nakul, pendapat Hambali menjawab, huwa muqabilul imhali wal intidhar bil bai'i wa tawqifis sil'ah hatta yakhtaral mushtari. Penggantinya adalah, muawadnya adalah karena si penjual telah membiarkan barang ini sehingga barang itu tidak dia tawarkan keluar. Akibatnya dia terhalangi untuk bisa mendapatkan uang ketika barangnya laku. Maka muawadnya adalah muawad dari sisi ganti rugi untuk kerugian penjual. Ganti rugi untuk kerugian penjual. Iwadnya 200 ribu, muawadnya adalah ganti kerugian bagi penjual yang telah menunda penjualan objeknya disebabkan karena digantung. Disebabkan karena digantung. Tayyib. Sehingga seimbanglah teori iwad dan muawad. Jelas atau belas? Jelas. Alhamdulillah. Karena dalam setiap transaksi muawadah, apa yang dibayar harus berbanding lurus dengan apa yang didapatkan. Sama seperti ini. Anda masuk ke sebuah toko, isinya barang pecah. Kemudian di situ ada aturan pecah sama dengan beli. Pecah sama dengan beli. Orang mecahkan itu sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Karena tidak sengaja berarti enggak jelas. Loh, Pak, itu kan goror jadinya. Pecah sama dengan beli. Wong saya enggak sengaja. Artinya tergantung takdir. Kalau saya berlari sekencang 100 meter per jam di dalam sebuah toko yang sempit, nabrai apapun yang ada di situ, yang pecah mana, yang enggak pecah mana, kita kan enggak tahu. Kok semuanya disuruh ganti? Kan itu goror jadinya. Semuanya disuruh beli. Maka kalimat itu pecah ganti, itu sebenarnya kalimat lainnya adalah pecah beli, itu sama dengan pecah ganti. Yang tertulis pecah sama dengan beli, tapi maknanya adalah pecah sama dengan ganti. Kalau pecah sama dengan beli, betul goror. Itu goror. Dan gak boleh jual beli seperti ini. Tapi kalau pecah ganti, boleh. Karena Anda melakukan ganti rugi atas barang yang dimiliki oleh orang lain. Mahfum ya? Baik. Dan kalimat pecah sama dengan beli, maknanya aslinya adalah pecah sama dengan ganti. Apa yang dia dapatkan? Dia membayar tapi gak dapat apa-apa karena barangnya pecah. Ya, karena kamu bukan beli tapi kamu ganti rugi. Maka iwadnya adalah uang yang dibayarkan, muawadnya adalah resiko yang dimiliki oleh penjual, ditanggung oleh pembeli yang melakukan kerusakan. Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib. Sekarang saya akan membuat kesimpulan. Berarti jual beli urbun itu diperbolehkan jika ada khiyar titik-titik. Jika ada khiyar? Jika ada khiyar titik-titik, isilah titik-titik berikut. Khiyar apa ya? Khiyar syarat, betul sekali ya. Jual beli urbun diperbolehkan jika ada khiyar syarat. Maka kesimpulannya, urbun itu berlaku untuk transaksi yang ada khiyar syarat. Jika tidak ada khiyar syarat, enggak ada urbun. Apa itu khiyar syarat? Menggantung transaksi sampai batas waktu tertentu. Misalnya dikasih batas selama sepekan, maka transaksi gantung selama sepekan. Konsumen punya hak pilih selama sepekan apakah lanjut atau gagal. Kalau gagal beli, maka uang yang telah diserahkan sebagai DP boleh hangus. Dan kalau dia lanjut beli, maka uang ini masuk bagian dari pembayaran. Sudah? Berarti kalau terjadi khiyar syarat, sudah akad belum? Sudah akad belum? Sudah akad belum? Sudah. Kenapa sudah? Kenapa sudah akad? Kenapa sudah akad? Sudah akad karena ada hak khiyar. Karena ada hak khiyar. Semua yang ada hak khiyar pasti sudah akad. Kalau enggak ada akad, enggak ada hak khiyar. Pak, saya mau mengembalikan barang karena cacat. Loh, kamu sudah beli belum? Belum beli. Kalau belum beli, gimana ada hak khiyar? Paham ya? Jadi ini berkesinambungan sebenarnya. Sudah akad, ada hak khiyar. Begitu ya? Tapi masih gantung. Berarti apa? Belum final, belum selesai. Maka khiyar syarat adalah terjadi sudah akad, tapi akadnya gantung, belum final. Kemudian masa belum final ini digantikan dengan membayar nilai tertentu. Membayarnya ini namanya urbun. Membayarnya namanya urbun. Sehingga kalau tidak ada khiyar syarat, maka tidak ada urbun. Baik. Nah, karena sudah akad, berarti syarat urbun itu berlaku adalah jika penjual sudah titik-titik. Istilah titik-titik berikut. Karena tadi urbun itu berlaku jika sudah apa? Akad. Berarti urbun hanya diizinkan jika penjual sudah dalam keadaan titik-titik. Sudah akad. Jika penjual sudah dalam keadaan, jawaban A, sudah menikah, B, sudah menduda, C, sudah punya anak, D, sudah punya barang. Yang pertama, yang mana jawabannya? A, B, C, enggak ada hubungannya ya. Jawabannya adalah D. Berarti urbun itu hanya berlaku jika penjual sudah punya barang. Loh, kenapa Pak? Nah, karena kalau dia belum punya barang, boleh enggak akad? Enggak boleh. Urbun ada setelah akad, paham ya? Urbun ada setelah akad. Kalau kita sudah bicara akad, berarti penjual harus sudah apa? Sudah punya barang. Jika penjual belum punya barang, maka dia tidak boleh melakukan akad. Karena itu kalau penjual belum punya barang, boleh enggak melakukan urbun? Enggak boleh. Baik. pendapat Hambali yang membolehkan urbun ini bukan dalil bagi lembaga keuangan syariah untuk menjual barang yang belum dimiliki. Lo katanya boleh nerima DP sebelum, sementara akad masih gantung. Nah ini saya kan berarti boleh minta DP dari konsumen. Nanti kalau dia gak jadi beli, DP-nya hangus. Kalau jadi beli, ini masuk cicilan. Jawabannya Anda keliru dalam memahami. DP ini diperbolehkan jika penjual sudah punya barang. Kalau LKS sudah punya barang, kemudian konsumen datang diminta, atau nasabah datang lalu dia diminta bayar DP, silahkan. Tapi kalau LKS belum punya barang, lembaga keuangan syariah belum punya barang, maka dia minta DP, ini statusnya jual beli kali bil kali, jual beli utang dengan utang. Dipahami insya Allah ya? Dong atau belum? Baik. Lalu bagaimana kalau LKS belum punya barang? Datang nasabah pesan mobil ke sebuah bank. Nah, seperti yang kita tahu, bank itu tidak punya stok. Maka mobilnya enggak mungkin bank punya ketika itu. Tapi bank bisa menyediakan mobil. Boleh enggak bank minta DP? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Barang belum ada. Bolehkah bank minta uang jaminan? Boleh enggak bank minta uang jaminan? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena jaminan boleh dilakukan meskipun tidak ada akad jual beli. Jaminan boleh dilakukan meskipun tidak ada akad jual beli. Sehingga boleh saja di situ ada jaminan, namun tidak pindah hak milik. Dia ngasih jaminan. Berapa jaminan dikasih? Ini beli mobil, ngasih jaminan 5 juta. Tapi jaminan ini tidak pindah hak milik. Milik siapa jaminan ini? Milik nasabah. Tapi ditaruh di bank sebagai jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan bahwa nasabah serius dalam hal ini, bukan untuk main-main. Bahwa nasabah dalam hal ini serius, bukan main-main. Dan bentuk jaminan ini diistilahkan oleh para ulama kontemporer dengan sebutan Hamish Jiddiyah. Hamish Jiddiyah, uang jaminan untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lembaga bank bahwa saya pesan ini serius, bukan main-main. Tapi dengan catatan jaminan tidak pindah hak milik. Karena tidak pindah hak milik, maka tetap wajib dikembalikan kepada pembeli atau nasabah jika nasabah tidak jadi beli mobil. Jika nasabah tidak jadi beli mobil, karena tidak pindah hak milik. Beda dengan urbun. Kalau urbun pindah hak milik, begitu dia gagal beli, maka nanti uang urbun, uang DP hangus. Tapi kalau Hamish Jiddi, uang jaminan, dia gak jadi beli, maka uang jaminan wajib dikembalikan. Paham insya Allah ya? Walhamdulillah. Meskipun di sini kata beliau, andaikan ada orang yang membatalkan transaksi, lalu si penjual mengembalikan barang, atau si penjual mengembalikan uang 100% dan tidak mengambil DP, ini lebih baik dalam rangka untuk melakukan iqalah. Dalam rangka untuk apa? Iqalah. Apa itu iqalah, Pak? Iqalah adalah sebelahnya, sebelah kanan atau sebelah kiri? Bukan. Iqalah adalah membatalkan transaksi tanpa sebab. Iqalah adalah membatalkan transaksi tanpa sebab. Si A mau beli mobil ke saya, Lalu dia ngasih DP 5 juta. Saya kasih rentang waktu sepekan. Di akhir pekan, saya mengatakan, "Pak, saya enggak jadi beli." Kemudian saya kembalikan semuanya. "Sudah, ini 5 juta, silakan Anda bawa." Maka yang saya lakukan apa ini? Iqalah. Tapi kalau dia enggak jadi beli, uang tetap saya bawa, berarti saya melakukan jual beli urbun. Dan iqalah lebih tinggi derajatnya dibandingkan urbun. Kalau iqalah, kalau urbun dapat duit 5 juta, kalau iqalah dapat ampunan dosa. Mana yang lebih menyenangkan? Anda suka yang mana? 5 juta atau dosanya diampuni? Tergantung beban dosanya ya. Baik. Nah, dengan adanya iqalah maka orang akan diampuni dosanya oleh Allah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu 'athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memberikan iqalah bagi seorang mukmin, maka Allah akan ampuni dosanya kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Satu hadis pembahasannya 45 menit dan kita masih punya sisa waktu 5 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Untuk berikutnya kami buka tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk dan dari pendengar radio. Kita angkat pertanyaan dari jamaah. Ustaz, jual beli hutang dengan hutang apakah sama dengan take over bank satu ke bank syariah? Silakan Ustaz. Apakah sama dengan take over dari bank satu dengan ke bank syariah yang lain untuk kasus jual beli utang dengan utang? Take over kredit ya, atau over kredit dari satu bank ke bank yang lain itu statusnya adalah hawalah. Statusnya adalah hawalah, pengalihan utang. Misalnya si A punya utang dari bank X, dicicil senilai 100 juta, dicicil selama 1 tahun. Dicicil selama 1 tahun. Lalu karena dia bosan dengan bank X, karena sering dimarahi oleh bank X, akhirnya dia cari ke bank Y. Dia tawarkan, "Saya punya utang di bank X senilai 100 juta, saya cicil selama 1 tahun. Saya mau pindah, enggak enak di situ. Mau pindah ke bank Anda." Nah, berarti ini melakukan apa? Hawalah. Baik, berarti utangmu di bank X saya lunasi, dia langsung bayar 100 juta. Berarti bank Y yang menerima ini seharusnya kewajiban nasabah tadi untuk bayar nilainya berapa? Nilainya berapa? Sama 100 juta. Utangmu di tempat X saya lunasi. Nah, sekarang utangmu di X pindah ke saya. Nah, silakan nanti kamu nyicil ke saya ya, 100 juta selama 1 tahun. Kalau ini yang dilakukan hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tapi enggak ada bank yang mau ya. Makanya kalau dilakukan hawalah, yang terjadi bukan mengurangi riba, tapi yang terjadi nambahi riba. Bank X utangnya 100 juta, ditutupi bank Y 100 juta. Nasabah nyicil ke bank Y berapa? 100 sekian juta. Dan itu semakin menambah ribanya. Makanya take over hutang itu bukan menyelesaikan masalah, tapi nambahi masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pendengar radio. Assalamualaikum, bagaimanakah jika sistem COD, apakah itu termasuk jual beli dengan syarat keterangan penjual menawarkan untuk diantarkan, bukan pembeli yang minta diantar? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli COD ada dua. Yang pertama, akad sudah dilakukan sebelum COD. Yang kedua, akad dilakukan ketika ketemuan COD. Kalau akad sudah dilakukan sebelum COD, berarti posisi COD hanya sebatas ngantar barang menerima pembayaran. Artinya untuk takobut, serah terima. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Jabir. Akadnya di jalan, serah terimanya di mana? Serah terimanya di mana? Di Madinah. Waktu jual beli onta. Sudah pernah kita bacakan ya? Baik. Hadisnya diulang? Ada di bagian awal kitab ini ya. Yang kedua, akadnya berlangsung belakangan, sehingga berarti waktu di online itu sifatnya hanya rencana akad. Anda tertarik kemudian melakukan chat, tapi informasi belum lengkap. Baik mas, nanti kita lanjutkan kalau saya sudah lihat barang. Siap. Berarti akadnya masih gantung. Sudah dilakukan tapi masih gantung. Apakah ini masuk khiyar syarat? Ini bukan khiyar syarat, tapi masuk khiyar ru'yah. Sama-sama hak khiyar. Khiyar ru'yah adalah transaksi yang sudah dilakukan tapi gantung nunggu barang dilihat. Dan ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan salah seorang sahabat yang lain ketika mereka melakukan transaksi jual beli rumah. Transaksinya di kota A, serah terimanya di kota B. Jual belinya sudah dilakukan, harganya deal sekian. Nanti kalau cocok harganya sekian, baik siap. Tapi nanti nunggu saya harus lihat dulu. Nah, ketika lihat, wah ternyata warnanya nggak cocok, terus nggak jadi. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Itulah yang dimaksud dengan khiyar apa? Ru'ya. Ya. Maka COD sudah pernah dilakukan di masa silam. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir saja dari pendengar di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz, menjual tanah yang bukan miliknya dengan mencari keuntungan sendiri apakah diperbolehkan? Silakan Ustaz. Menjual tanah yang bukan miliknya dengan mencari keuntungan sendiri ya jelas enggak boleh ya, karena bukan miliknya. Kecuali kalau dia jadi makelar. Dan makelar syaratnya harus dapat izin dari pemilik. Untuk masalah harga, sesuai dengan instruksi pemilik. Jika pemilik meminta harganya sesuai dengan apa yang dia minta, nanti tolong dijual per meter 500.000, jangan lebih. Maka makelar enggak boleh menaikkan. Jika instruksinya makelar boleh mengambil margin sendiri, Bapak nanti kalau mau ngambil untung ya silakan ngambil sendiri. Maka di posisi ini makelar berhak untuk menetapkan keuntungan sendiri, tergantung izin dari pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Dan pembahasan seputar makelar insya Allah lebih detail kita bahas di Bantul nanti malam. Sehingga bergilir ya, 3 hari bedah buku. Bagian utara yang di Halalmat tadi malam itu baru membahas seputar masalah aturan pasar. Nanti yang di Bantul bahas masalah makelar, karena di sana banyak RCTI ya, rombongan calo tanah Indonesia. Kemudian insya Allah yang di mana di MBD di Pogung, kita karena masyarakatnya kebanyakan awam, nanti kita bahas masalah ibadah di pasar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.